Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa la ghaliba yaghlibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna rushdana wa kina syurura anfusina amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari dan bulan yang fitri ini kita kembali dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kiranya kajian tafsir ini dapat memberikan kita semangat untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan Syawal, bulan peningkatan amal ibadah ini. Dan tentunya amal ibadah itu tidaklah memberatkan diri kita, apalagi setelah kita dilatih sebulan penuh di dalam bulan Ramadan yang lalu. Para pendengar rahimakumullah, hari ini kita akan mencoba mendiskusikan bersama narasumber kita yang telah hadir di studio, Al-Ustaz Perdana Indra, tentang Surah Al-Isra ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw 'ala adbarihim nufura. Artinya, dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan seputar sikap orang-orang kafir terhadap ayat Al-Quran yang hatinya telah disumbat oleh Allah Subhanahu wa taala, telinganya sudah tertutup dari hidayah, hatinya tidak lagi dapat bersinar, dia tidak lagi dapat bercermin dengan hatinya, dia tidak lagi mau mendengarkan firman dan kalamullah. Mereka itulah yang membenci Al-Quran. Oleh karena itulah, di dalam kehidupan ini, Al-Quran merupakan pedoman kita. Al-Quran merupakan rujukan utama kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan seluruh aspek dan sisi dari kehidupan kita. Oleh karena itu sangat aneh jikalau ada yang mengatakan bahwa mushaf, yaitu kitab suci Al-Quran yang berbentuk buku, itu adalah sesuatu yang dapat diinjak-injak, dapat dibakar dan dapat dibuang dan dicampakkan semena-mena, karena itu bukan Al-Quran. Sungguh pendapat ini sangat keliru dan keluar dari orang yang sangat dungu dan hatinya sudah membatu dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebuah ilustrasi. Jikalau misalnya dahulu mungkin ketika kita kecil-kecil atau ketika kita masih anak-anak, atau kita lihat anak-anak sekarang, misalnya dituliskan nama ayahnya di situ, disebutkan turunan, katakanlah nama ayahnya si Fulan, dituliskan di satu kertas, kemudian dipijak-pijak oleh kawannya, pastilah anaknya itu akan tersinggung yang tertulis nama ayahnya di situ. Ini hanya nama orang tua yang tertulis di secarik kertas, yang boleh jadi nama itu adalah juga nama orang lain, tapi ketika dipijak-pijak di hadapannya, seakan-akan orang itu memijak-mijak orang tuanya. Ini adalah bentuk daripada betapa tulisan di atas sebuah kertas itu memiliki makna yang luar biasa. Kita ambil contoh yang lain, uang kertas yang sekarang kita miliki. Uang kertas itu ya bisa saja harganya menjadi berbeda-beda karena angka yang tertulis di dalamnya. Ketika dituliskan di situ angka 1000, maka nilainya 1000. Tetapi ketika dituliskan di situ angka 100.000, maka dia bernilai 100.000. Jadi penulisan terhadap satu lembar kertas itu memiliki makna. Jika itu tulisan berkaitan dengan hajat duniawiyah, Bagaimana pula kalau tulisan itu adalah pernyataan dan firman yang merupakan kalamullah? Nah, perbuatan seperti ini ditakutkan, artinya melecehkan Al-Quran dengan mengatakan bahwa dia boleh dipijak, boleh dibakar, boleh dicampakkan. Ini ditakutkan muncul dari hati orang-orang yang sudah jauh dari hidayah Allah, bahkan boleh jadi sudah kafir walaupun dia mengaku dirinya sebagai muslim. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat sebelum azab Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi dan menimpa dirimu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah mampu menciptakan pada hambanya itu di dalam pendengarannya, di dalam hatinya seperti sumbatan tertutup. Makanya ada istilah kita mengatakan dalam kehidupan sehari-hari, sudah tak didengarkannya lagi nasihat, sudah tertutup hatinya dari hidayah. Nah, begitu. Jadi kalau itu ungkapan dalam bahasa manusia, maka bahasa, redaksi dan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini pastilah benar dan tidak mungkin tidak benar. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran, yang apabila disebutkan kalamullah maka dia tidak mau mendengarkannya. Tapi kalau bahasa dan pernyataan orientalis, pernyataan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, pernyataan orang-orang kafir, ya, seakan-akan itulah suatu kebenaran. Ini penyakit yang sekarang diderita oleh kebanyakan intelektual muslim. Mereka lebih suka mengutip pernyataan orang-orang orientalis yang tidak beriman dan tidak percaya bahkan kepada Allah Rabbul Alamin, daripada mengutip dan menjadikan Al-Quran sebagai catatan dan rujukan dalam tulisan mereka. Bahkan sering kita mendengar orang-orang yang sok tahu itu, cendikiawan-cendikiawan yang latah itu, yang tidak memiliki basic ilmu yang memadai itu, menggunakan pernyataan-pernyataan orientalis orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah di dalam khutbah Jumat. Ini satu hal yang sangat memilukan ketika umat Islam dalam hari yang mulia, di hari raya mereka, yang dikutip bukan Al-Quran, yang dijadikan landasan dalil di dalam khutbah itu bukan Al-Quran, tetapi pernyataan orang-orang orientalis yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang mengangkat paham sekularisme, pluralisme dan sebagainya, yang semuanya itu bukan hanya menyesatkan dirinya, tapi menyesatkan orang banyak yang mendengar pernyataannya itu. Allah menegur lewat ayat ini, Allah mengingatkan hal ini, bahwa orang-orang yang seperti itu telah meninggalkan Al-Quran dan telah membencinya, artinya telah membenci Al-Quran. Jika mereka membenci Al-Quran, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala membenci, dan di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan azabnya sebagai panjar, dan di akhirat telah menunggu pula azab yang teramat pedih berupa neraka jahannam wal'iyadu billah. Jadi mari kita jadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan kita, bacaan kita, dan tempat kita mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz yang saya yakin suaranya sangat akrab di telinga para pendengar, yaitu Al-Ustaz Perdana Indra. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi pengantaran yang disampaikan oleh Ustaz Ardi tentang penafsiran ayat ke-46 dari surat Al-Isra ini. Saya ingin sekedar memperluas saja bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alna 'ala qulubihim akinnatan. Allah tutup hati mereka, Allah tutup telinga mereka sehingga akhirnya mereka tidak mampu lagi memahami Al-Qur'an. Jawabannya adalah karena perbuatan mereka sendiri, atau kalau bahasa kita sekarang itu gara-gara kitalah maka terjadi seperti itu. Apa yang bisa membuat seseorang terdinding atau tertutup dari Al-Quran? Karena terlalu banyak makan, ya. Kalau sudah terlalu banyak makan biasanya mata berat, perut kekenyangan, mata berat, sehingga akhirnya malas untuk beraktivitas, terutama sekali untuk membaca Al-Quran, atau ketika mendengarkan bacaan Al-Quran tidak mampu lagi masuk ke telinganya karena sudah dibuai dengan kantuk yang begitu sangat. Kemudian yang kedua, ini biasanya di bulan fitrah ini, ya, adalah raya Idul Fitri ini, kita kebanyakan makan ini, sehingga akhirnya ibadah kita semakin sangat jauh berkurang, terutama sekali kedekatan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, karena seperti kata Ustaz Ardi tadi, percaya kepada kata-kata dari orang-orang yang tidak beriman, menukil pendapat mereka. Kita sendiri yang menjauhkan pemahaman kita dari Al-Quran. Kita lebih menerima perkataan orang yang tidak jelas daripada perkataan orang-orang saleh atau ulama yang memang sudah jelas basic keilmuannya. Kemudian karena memang kita sendiri menjauhkan diri kita dari Al-Quran, sehingga akhirnya Al-Quran itu tertutup. Ketika mendengarkan Al-Quran berat rasanya, sebagaimana kata Allah di sini, wa fi azanihim waqra, ya, berat sekali mendengarkan Al-Quran itu. Baru membuka satu lembar sudah rasanya dunia ini tertutup gara-gara kantuk yang begitu sangat, ya. Baru membaca sebaris rasanya sudah seakan-akan membacanya selama satu jam, ya. Berat sekali rasanya. Dan masih banyak hal yang lain, yang salah satunya juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fusilat, wa qalu qulubuna fi akinatim mimma tad'una ilaihi wa fi azanina waqrun. Mereka sendiri yang mengatakan hati kami sudah tertutup atas apa yang kamu serukan, wa fi azanina waqrun, telinga kami itu sangat mendengar seruan kamu. Ya, faktor terbesar adalah ketika seseorang sudah berani mengatakan bahwa memang kami tidak mau lagi menerima apapun petunjuk, kami memang tidak mau membaca Al-Quran, karena Al-Quran untuk apalah, tidak ada manfaatnya bagi kehidupan, lebih bagus membaca koran, banyak informasi tentang kerja dan sebagainya daripada membaca Al-Quran. Untuk apa payah-payah menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, lebih bagus hal yang lain, karena hidup ini tidak, Al-Quran tidak bisa menghidupi kita, akan tetapi pekerjaanlah yang bisa menghidupi kita. Ini adalah pendapat-pendapat yang salah, yang malah akan membuat seseorang akan semakin kesulitan di dalam menjalani kehidupannya, karena dia lupa bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kehidupan mereka, sebagai pengarah dan juga guide agar di dalam kehidupan ini seorang manusia dapat menjalani kehidupannya secara baik, dapat mencapai kesuksesan, dapat menjalani kehidupan dengan nyaman dan tenang, dan semua itu ada terdapat di dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di dalam ayat ini dikatakan wa iza zakarta rabbaka fil Quran, kalau engkau sebut Tuhanmu di dalam Al-Quran wahdahu sendirinya, wallau ala adbarihim nufura, ada satu fenomena di mana ketika Allah disebutkan mereka malah berpaling. Ya, ketika seruan Allah disebutkan mereka malah pergi. Ya, ketika ada seruan ibu-ibu bapak-bapak silakan datang ke masjid, kita akan merayakan Isra dan Mi'raj misalnya, atau kita akan merayakan tahun baru Islam misalnya dan sebagainya. Ini ada pengajian, yang mendengar langsung lari. Ya, tapi kalau sudah ada sedikit saja bunyi treng, oh ini ada keyboard, ini malah menjadi penarik yang besar bagi mereka dari berbagai penjuru datang. Kalau sudah ada grup band yang manggung di lapangan Merdeka misalnya, tidak usah ada perlu undangan khusus untuk mereka, ya, itu akan datang dengan sendirinya. Tidak usah diundang pun, kalau sudah dengar musik itu pasti akan datang dengan sendirinya. Inilah yang terjadi dengan orang-orang yang sudah jauh dari Al-Quran, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam surah Az-Zumar digambarkan dengan wa iza zukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa iza zukiral ladzina min dunihi izahum yastabsyirun. Kalau disebutkan tentang hal duniawian, mereka akan tersenyum gembira, senyum gembira. Ya, malah merasakan wah ini suatu kesempatan yang besar, ada band manggung ini, ada dari Jakarta datang trio macan ini, wah ini. Tapi kalau sudah ustaz yang datang, banyak sekali alasan-alasan dan sebagainya. Sadarlah bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat sebagaimana yang kita lantunkan dalam doa kita kalau ternyata kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Perdana para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, satu catatan penting yang menjadi penutup dari pertemuan kita hari ini, bahwa ketika kita selesai membaca Al-Qur'an ada sebuah doa yang sering kita lantunkan, dan doa itu diawali dengan pernyataan kita atau harapan kita, Allahummarhamna bil Qur'an, ya Allah rahmati kami, sayangi kami dengan Al-Qur'an. bagaimana mungkin rahmat Allah akan mengucur kepada kita, sayang Allah akan dia berikan dan limpahkan kepada kita jikalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, jikalau kita jauh dari Al-Quran, jikalau kita tidak pernah mengamalkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Oleh karena itu, lewat radio yang kita cintai ini, saya menghimbau kepada kita, marilah kita ajak keluarga kita untuk terus melanjutkan tradisi tadarus di dalam bulan Ramadan yang lalu, di dalam bulan Syawal yang mulia ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita yang telah lalu dan yang akan datang, dan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Dr. Haji Ardiansyah MA bersama Al-Ustadz Ahmad Perdana Indra MA mengucapkan terima kasih. Ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.